Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal 'ukhbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustoyo, monggo kita sami bersyukur kemateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kanten kula panjenengan sedaya sampun nampi pinten-pinten nikmat, rahmat, kanugrahan ingkang boten saged dipun etong malih sehingga kula panjenengan saged sami-sami rawuh wonten ing majelis menika. Panjenengan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged tok dados sababipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya Hassan al-Fi'ali ya Qa'iman bila zawali ya Mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raustoyo, pengaosan ingkang sampun tasih nerusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari soal nur ingkang dumawah wonten ing manah menika minangka dados bola bantuanipun ati kangge ngalahaken nafsu kados dene pepeteng. Menika dados bala bantuanipun nafsu ingkang mangke kangge ngalahaken ati anggenipun saged napa nglampahaken perintahipun Allah. Sehingga antawisipun nur kalih zulmah, padang kalih peteng. Niku selalu bertarung. Selalu ngawontenaken pertentangan memasukkan kekuatan dumateng mana supados manah niki mblinjani napa sing diperintahne Allah. Nek sing peteng, nek sing padang ya berusaha supaya menungso niki selamat, selalu saged nglampahi perintah Allah. Termasuk pian sing pun panjen kalih Allah taala diparingi napa stempel sabiqatus sa'adah wong sing pun paring bejo sing wis distempel biyen-biyen teng jero gua garbane ibuwen iki wong bejo ngoten niku masuk mlunat keblowok-blowok gak karu-karuan niku nggih delalah arep mati niku dislametne kalih Allah bala bantuane teko sebaliknya naudzubillah min dzalik lek enten tiyang kok cilaka niku diparingi Allah Taala delalah diparingi apine lali pangkling mboten percaya karo cahaya pitutuhi Allah terus wa a'mat huzulmah diparingi ati sing peteng sampai picek mboten saged ningali manfaate akhirat wa tarolan kapusan sapa kalbu kapusan bila zatil ajili kelawan nikmat sing gege niku nikmat sing dang gage teng dunya niki niku mun genah senajan pemaran jenengan kerasa ngaos dengan kitab Al-Kasfu wa Tabyin. Al-Kasfu wa Tabyin itu temeriku karangan Imam Ghazali nerangne tertipunya seluruh manusia. Sampai uang pun wusul. Ya, wusul. Itu saya sakit kapusan. Kapusan salah delok. Koyok kapusannya si garangan. Angok-angok. Kelogo kendur wat dhewe betul apa nggawa tikus apa daging kucing nggawa daging terus wat kendur jembatan angu-angu ini lah terus telogone tengriku ana gambar kucing nah rumangsane kucing liya terus arep direbut daging sing njero telogo iki ora ruwe kuwi awake dhewe nah iki semanten iki nalika wong niku atine puadan sake resik ya atine sampai Allah tampil teng riku. Rumangsane sing tampil teng riku niku ya Allah kuwi sing teng riku. Srengenge lintang teng langit, bulan teng langit sampean delok ing telaga sing bening bengi-bengi. Teng riku lan ya enten bulan. Kuwi sing asli, wong persis. Hah? Lha mula mboten ati-ati kebujuk sampean mung arep marani bulan sing teng telaga sampean gejegur. Nudinge kuwi lha ora bulan ora, sing bulan sing dhuwur kok. Sing ning telaga kuwi dudu bulan. Lha tapi persis ya banyune ora ngombak blas. Ati sing wis ora ngombak blas. Niku nggih sok-sok iso ditampili Allah ngoten ya iso blidro lho niku lek ora lah pitulunge Gusti. Allah, mulai panggah peti gitu kan. Mereka gampang kapusan. Mulai itu orang bisa iro'ah. Itu ya bisa kapusan. Orang ahli moco kitab. Kalau ngerti ya gampang kapusan. Rumang sana. Is bener-bener moco kitab itu penting. Mereka nuduh ini umat. Nah, tiba-tiba orang. Mereka ada motivasi liane itu. Ya kok. Ya bagi pengaruhi minta ombo, wong sak mbitar ben kenal kabeh, apa meneh ngajine ning radio. Wah. Dawa niki mengke. Kepucuk itu. Lah, hitungane napa? Dibuktikan saja. Lek suatu ketika karo Allah Taala dicoba ora iso teko getune setengah mati. Nek getune setengah mati, utawa apa meneh? Nek wong liya sing njanteni kedudukane dheke, kaya kula niku moro-moro karo mayang karep diganti kiai liya ngoten. Lek kula kebujuk mesti ngamuk kula. Ya apa wegel mungkin ning dindi lek pengajar ngelok-ngelokne mayang karep. Ngelok-ngelokne kiai sing ganti kula niki lek kula mboten oleh pitutuh. Tapi lek arep itu beneran ra kangelan ngoten. Bukan ten bisa biji mawon ngoten iki. Jadi lek ora pitutuh mboten kabujuk. Tapi lah, kalau itu tuh mesti kabujuk. Irtar robila zatil ajil. Kebujuk karo nikmat sing dan gage tekon ini. Nikmat gage sing paling cedek ni, orang ni nikmat ni ku saman dilem karo dikai duit pilih pilih. Men? Dah. Alam dilem. Mergo akeh wong gelem kelangan duit ben dilem. Gila? Lah monggo kiai paling penak ora usah kelangan duit kabeh wong ngelem. Lha iki lho sing marek. Iya ta? Lha wong liya pengin dilem kudu kelangan macam-macam, tapi lek kiai gak kelangan apa-apa dilem. Sok-sok niku sampe wis maksiat baru njek dilem ae. Wong kapusan iki kapusane dobel. Lha kiai sing kok apa-apa, engko wis muka sapa. Wah, ngoten. Engko wis makrifat kok. Wis maksiat iki lho iso disangka wali bareng. Gimana nih? Jadi itu paling penak kan ini? Paling penak nih. Mana gak ngati-hati. Yes, jelas kapusan bila apa? Mereka itu nampak nikmat dadaan itu. Dilem dadaan. Maka untuk bisa dilem itu harus berkorban banyak hal. Lagi rata-rata korban kok dilem. Kan mesti demen gak? Dan jadi ibarat kadung didemeni lah ilang gak lorok. Nah, maka ini ku demen sing nonton ini ku. Demen teng ajil, demen sing dadaan sak niki-niki. Niku lek mboten ati-ati iso kapusan. Lek jatahe jatah cilok, cilaka. Tapi lek jatahe jatah jatah-jatah becel ya delalah iso eleh ngatur. Lek ngatur ben gak kecelik niku. Halah. Wong-wong ngelem ora kakee duwe epek po ae mek wah wah wah wah ngono to. Wah, iku lho hebat. Wah, iku lho top. Lho balik muni. Wah, top. Wah, hebat terus warak sakal yo ora. Iya lah deh. Wah, anu loh ye. Wah, saya jenengan dan luar biasa pokoknya. Jadi hebat. Ya lah, muni hebat. Tak lah, bujuku lesu, pandah lesu. Iya lah. Nggak diomong-omong. Nggak rasa diomong. Nek panjang bener ikut tono, gak bener salah buahan. Ini penak. Lalu ngelam-ngelam. Terus ngelam mana terus. Benjaran orang pinter dia. Bisa biji kiai. Nah, kadang-kadang kan ngotot, saya itu enak wong ngelam kiai pecah. Wah, iki wong teliti tenan, iso biji kiai. Malah ngono terusan. Gitu nggih, kepekapusan maneh, ngoten lho. Kapusan maneh. Wangian iki lek mboten oleh padang tenan, ben gampang keblong. Jenenge pancen jebakan kok. Gitu nggih. Jenenge bal-balan jebakan iki to niku nyaduke parake mrene. Gitu nggih. Ya dia parae mrene. Gari-gari iki mek apus-apus to. Ketoke enek musuh kono kok nyadu ibal arep mara ning gawange dhewe. Wah beneran bunuh diri musuhku. Tibae dioperne cara dipalayokne rene. Saged ngene to nggih. Kok sok dipancing ben bake nututi bal ben dadi napa? Offset ngene to nggih. Terus dadi apa? Penalti. Lah dadi iki iso ae to. Apus-apus buat tadi. Yo, kadang-kadang darus. Iso kapus lah bang darus itu. Kawitan gak ikhlas. Sesuatu itu tuh. Oleh sak jus. Eh, penak lah ngaji. Gak kayak biasa nih, jangan lancar tenaga ada sih berudet lah. Nah, terus ya, terus nih. Nah, mungkin anak ancarin jejer ini ada benda ini jadi. Kalau lah, untuk kalau tidak, pokoknya mik itu cekal sih. Iku pumpung ngajiku penak ben wong sak desa krungu lek aku iso ngaji. Wis oleh telung jus bareng. Iku karo iblis dikeploki ya ngono. Ben ketok ngono lho kuwi mandokmu iki suwe lho. Mandokmu iki suwe, mosok cah pondokan kok terus mek telung jus tambah ana nek rong jus dadi limang jus. Wah padha karo sing liyane mek kuat telung jus iku lak bocah langgaran kuwi cah pondokan. Tower terus oleh limang jus ini lek mek limang jus ku kurang ini iki kuwi tiwas kok wis mbok lereni kok keturun malah gak iso sahur kowe kok terus meneh lho sampai 15 jus nah sampai 10 20 jus wis ya kuwi tak sesuk arep tandang diomongi dik iki wis oleh 20 kok pantang, lia-liane ngebut ngono pantas agak oleh 5, agak oleh 6, aku oleh 20 sampai wis keri lho, ora gubuh lia-liane sudah selawai dan agak oleh 20 nek kue gendem, nyatanya sak dodoan 20 jus iso kok wis toh, ora usah terus ngkong kue lah, wis mepet bodoh ngono kebut sedina lak khatam ngono ini sampai merojol bodoh ya ora khatam ngerti ini kue hapus-hapusnya lagatil ajil maksudnya wa amilalan banjur lakoni sapa wong. Hitung-hitungan lakone niku ora kok dising salah dising bener, ora kok manut syariat Allah tapi bina lawan apa ae malat kang condong ilahi maring apa nafsu, nafsune abet. Dadi tumindake niku nindakno perkara sing dicondongi nafsune. Wa in alama senajan nglarakaken, senajan nglarakaken apa ngamal apa mau hu ing abet oleh nglarakno fil maali ing dalam mengko teng akhirat. Senajan lakon sing saiki tak lakon iku akibat lara di akhirat, sing penting saiki penak. Ora peduli. Bah. Neraka, bah, swarga, bah. Di jabet malaikat jabaniyah macam-macam malah ora urus kula engko. Sing penting saiki. Sing luwe weteng saiki kok. Diomongi sing kono ning akhirat. Kesuwen. Ngoten dalile dadi ngoten niku. Inti sing dadi kecondongane nafsu ya iku sing dilakoni senajan akibate nglarakno ning akhirat. Lima yahsululaha min ladzatil hal. Lima krana apa? Lima krana barang. Yahsul kang hasil laha kedue. Kedue nafsu. Yahsul kang hasil apa malaha kedue nafsu. Rupane min ladzatil hali saking enak sak nalika. Rono banyak wong turu niku sak nalika enak. Wong mokel ora poso niku sak nalika enak. Konjone ora rokokan-rokokan dhewe nggih enak. Adalah konjone ora enak sing rokok. Nah, sebeneran. Enak tok enak sak kedhatan. Wa inda iltiqa'i shaffaini walti hamil kita libainal jundaini la sabila lil abdi illa faz'uhu ilallahi ta'ala waliyadhu bihi wa kathratu zikrihi wa sidku tawakkulihi wa isti'adzatuhu minasyaitanir rajim wa inda iltiqa'is saffaini lan nalikane tempu'e prajurit loro, barisan loro, barisan peteng kalih barisan padang. Niku pun rungket walti hamil kita lil rungkete perang baina jundaini antarane tentara loro. Lasabila ana dalan iku maujud lil abdi kedue kawula illa fasuhu kecoba apa? Nggih. Apa? Napa istilahe? DP-DP ini andap asore abad ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Dan pun buatan ini pun buatan kena. Mereka saat ini sampai di musuh sini iblis, iblis yang raketok. Ya. Canggih kono lek ngapusi ya. Aku gak roh ya. Aman kena galgul mawat. Nah, ini pun buatan ini saliyah kecoba apa? Jaluk ditulung datang ke si Allah waliyaduhulan nyuwun pangreksa. Illa waliyadzulan nyuwun pangreksane abet bi kelawan Allah sing iso dilakoni nyuwun pangreksa dhateng Gusti Allah wa kafratu zikri lan ngakeh ngakehna zikir ing Allah wasidku tawakkuli lan bener-bener pasrah ing Allah wasti'adzatuhu minasyaitonir rajim lan nyuwun pangreksane kawula mau sang kelawan Allah munasaiton rojim saking setan sing dilaknat. Jumpun buat ini, ini apa rajin ngedekin apa ini jar? Pengalaman umurnya kalah dawa karo iblis. Iya gak? Soal cita-cita, oh mantep iblis. Mungkin iblis kita awal langsung matur Gusti Allah. La'uh wiyannahum ajma'in. Sorano liya penggawaan kejubuh iku. Kisahkan penggawaan rena-rena. Yang ngurusi anak, yang ngurusi cucu, yang ngurusi sawah, yang ngurusi salat, mungkin lagi. Sejak tandangi kakek entah menunggu sana. Menunggu sama terus. Karep perang, karep diwi, nganggu tatanane diwi, orang manat Gusti Allah, orang jaluk pitulung Allah, gak pasrah ning Allah. Alah, orang iso. Ngendono ilmu sampean, kurang pinter piye kiai bar seso. Yeah. Ngendono kesucian sampean, loh. Kurang suci nepiye malaikat harut marut ngono iso kena fitnah Lha betul sakit sampe nek mbok nyuwun pitulung teng Allah. Wa hadhil ibarat utawi iki pira-pira tembung al-khamsatu kang al-khamsu kang 5. Tembung 5 niku pundi ta? Tembung 5 niku mulai king min qaulihi saking jawuh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dimulai innama awrada 'alaikal wahid litakuna bihi 'alaihi waridan. Sampai limang makalah. Mulai saking awrada 'alaikal warid litakuna bihi 'alaihi waridan siji. Nomor 2 awrada 'alaikal warid liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharraka min riqil athar. Kalih ya. Tiga, al-anwar rumato yal kulub wal asrar. Sekawan, al-jundu ba'an-nuru jundul kolbi. Kama anna zulmata jundu nafsi. Fa'idha aradallahu ayan surah abdahu amadau bi junudil anwar wakoto a'inda madali zulmi wal aghyar. Nomor gansal, ini, an-nuru lahul kasfu wal basirah lahal hukmu wal qalbu lahul iqbal wal kibar. Nah, niki mulai saking dawuh niku sampai tugi niki niku badhe dibulan-balani tafan nana gawe werna-werna sapa kiye muallif Syekh Ibnu Athaillah ing dalam ibarat al-khamsu sapa sahibul kitabi kang duweni kitab yaiku Syekh Ibnu Athaillah. Wa karoro lan bulan baleni sapa sahibul kitab ha ing ibarat bi alfazin kelan pira-pira dawuh mukhtalifatin kang beda-beda wal ma'ani lan pira-pira makna kang beda pihak kang iku ing dalam ibarat mutaqaribatun utawa ana kemiripan. Wa hadhihi utawi iki-iki ibarat iku ibarat mu'alif bimawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan kasiratun kang akeh minazal kitab saking kitab radhiyallahu anhu. Terus ungkapan gansal niki insyaallah badhe wong salawangsul dibaleni tengene al-hikam niki kangge penekanan. Mboten. Sedene kados dawuh niki soal nur niki. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Niki dawuh Syekh Ibnu Athaillah an-nuru utawi nur ikulah kedua nur al-kasfu tai tukang buka dalan. Wal basirah tu tai sing darani basirah peningalati. Ikulah kedua basirah al-hukmu tai keputusan hukum. Wal kolbu tai kolbu ati. Ikulah kedua kolbu al-basirah tu utawi. Kebablasan. Wal basirah tu tai basirah. Ikulah ketui al-basirah, al-hukmu ta'i keputusan, wal-kolbu ta'i ati, ikulah ketui ati, al-iqbalu utawi kemampuan madep, wal-iqbaruan, ningkur ninggal. Jadi proses orang ibadah ini mesti niki, tiga ini, kenapa? Padang. Nah, padang roh, iki wajib, iki gak wajib. Ngerti? Iman dhisik mesti percaya dhisik, percaya lek iki perintah. Gula wis perintah padang niku muncul metu basura. Basura niku sing delok banding-banding. Iki perintah kudu dilakoni mergo iki akibate ngene. Iki lek gak tak lakoni bahayane ngene, rugiku ngene. Niku basura, peningal ati. Niku mungkin terus mutusne. Lek ngono tak lakonane. Terus diusulane ngati, hati-hati. Niki kesimpulane ngaten berdasarkan rancangane basura ngaten. Niki ibadah kedah dilampahi. Terus sing mutus ngati, jarene ati, "Oh iya, lek ngono ayo salat." Madhep. Nah. Utawa nyingkur. Nyingkur ora lek iki haram, iki akibate elek, iki perintah larangane Allah. Nggih terus nyingkur gak doyan. Padahal mesti nyok-nyok ini loh. Gak doyan. Lulus ini ngarepe ini loh. Gak doyan. Mereka ketok lah. Itu bahaya. Kalau ini namanya ngerti. Nek kabel muda. April muda, gak enak solasi ini melincat gitu kan ya. Roh lek kuwi nyetrum. Aman madhep kowe nyekel apa roh nyingkur ninggal ngindari. Mesti ngindari. Mergo sampean pun kebuka atine lek kuwi ana setrume. Coba sing bocah cilik gak roh lek kuwi ana setrume lek dicekel. Ngoten. Hadi utawi iki dawuh anuru sak teruse ku alfadzu ana pira-pira lafal mukhtalifatun kang beda-beda. Ana istilah al-kasfu, ana istilah al-basirah, ana istilah al-qalbu. An-nuru, al-basiratu, al-qalbu. Jadi al-fadzin muhtafil muhtalifatin limanin krono makna pang macem-macem mutaghayyiratin kan beda-beda. Fanun mongko utawi nur iku yufidu awe faedah apa nur kasfal ma'ani ing buka pira-pira makna. Makna niku hikmah istilah liya. Al-maghibati kang samar hatta tatab dikasih gue jadi pertelo apa ma'ani watu sahad dalam kena ditingali apa ma'ani. Coba itu contoh mawon enten gedang rojo kuning mulus mateng suluh tengwek gedang sing tukul teng sawah sampean diwi wani ngetok aman. Wantun ya? Wantun. Wantun-wantun liwat, enten gedang sing persis niku. Tapi tukule mboten teng tanah sampean, teng tanahe wong liya. Wantun ngetok? Lho, padha gedange padha kuning kok gak wani apa? Lho, lho, apa gedang kuning iki gak padha? Wong padha kuninge kok sing sitok sampean wedi sitok kok wani? Ayo. Lho, haram itu rupanya piye? Halal itu rupanya piye? Haram itu rupanya piye? Ini kula gaib maghibat tuh nih jenis. Makna, ini ku jenisnya makna. Makna gak ketok. Gak tau sama roh. Lho, sing roh ini ku basirah namanya. Peningale hati. Sing madani, kepercayaan, keyakinan sampean. Berkulah diturut bentuk wajahnya, padha kuningnya. Wong biyen bibite njukuke bareng karo aku. Lah nantur ya tunggal tanggal tunggal dina wong pacule sing disilia paculku. Lho bangsa wae kok sing iki tak peketok aku santai-santai, di sing iki kok aku gak wani utek-utek. Ini men perkara haram kalih halal teman-teman nggih. Wangsul lihat nur niku wae dadi sing marai ketok, maghibat halal haram niku lah gaib nggih. Dadi sing gaib niku ora kena didelok mata. Lha niku anane ketok tak tabiha dadi pertelo watu sahadalan kaya-kaya kena disekseni iku karena padange ati karena nur karena enten nur iman keyakinan iki halal iki haram ngoten jen sampean roh bareng haram itu jijik-jijik tenan nek pas-pasan lho nek pas-pasan ngoten nek pas ora patek padang yo. Jadi orang padang, buat itu cukup murah tu, padang petang. Nampak. Jadi antara negara iki halal, iki haram itu mereka padang, nur. Tugasnya kasfu, buka tutup. Jadi seng asa ketutup wadak kuning kuning ni lah tutup. Jadi seng wadak ni tutup. Jadi seng gampang didelok ni mesti tutup. Zaman duwe rokok niku sing gampang didelok lak tutupe bungkuse. Nggih. Lah sing teng jero bungkus malah gak ketok. Lah wadah gedang padha kuninge niku dadi tutup dadi bungkus. Lah sing teng walike kuning teng jerone bungkus kuning niku enten makna. Makna sing jenenge halal, makna sing jenenge haram. Niku gen buka tutup iso nembus. Malah kuningnya orang ketok. Malah orang penting lah. Kuning jadi bagi sampean kan orang penting. Sing sama takok lah. Iki kaya sopo lah. Mereka sing enten tengah hati sampean halal haram ni. sing iki burik, gedang susu burik, kaya dewi, kaya sawai dewi, dan sini ada gedang rojo titipan, harap dibaca. Titipan harap dibaca. Jadi, sehingga mantakono, kita ewang, gitu. Mulus, ora burik. Niku cara sampean ngati niku lega sing pundi? Ya sing kula gak kake dhewe. Ditelap-telap ya ora isin. Gak kake dhewe apa? Aman ta nggih? Aman lah niku. Kok ora aman? Niku sing ora ati, basira. Ngene lho nggih. Basira. Wal basiratu utawi sing diarani basira iku alati perkara ya kang utawi lati iku nadzirul qalbi kang ningaline ati. Sing lek wis ningali kok ana keputusan sing akhire tufidu awe faedah apa basirah awe faedah al hukmah ing mengambil keputusan halal haram terus akhire diputusno tak pangan ora tak pangan hukum niku keputusan baku nah wa wa utawi hukum iku sihhatu masyahadat hu benere obaran syahadat kang nyekseni apa basirahu ing ma ing hukum. Jadi sini maksud hukum itu apa? Keputusan tepat. Keputusan yang tepat sing hasile sangka penyaksiane basirah wau. Krana basirah muni sing iki halal, sing iki haram. Nyekseni artine nyekseni iki halal. Iki haram. Lah kok mau mbok putusi ngene iku datane kondila. Datane kabare mau enek musing muni jare iki gedang kok nggone tanggane duduk. Kok tegalane dhewe tatek oleh ngetok mangko gak izin. Lho, keputusane apa? Haram. Lah iki kok nggo pekarangane dhewe. Sing ngetok sapa? Sing ngetok ya aku dhewe. Sing nandur sapa? Sing nandur ya aku dhewe. Nek ngono keputusane halal. Jadi tepat. Nah, tugas ati wal qalbu mengambil keputusan. Wal qalbu utawi ati kulah kedue qalbu al iqbalu utawi madhep. Madhep sing halal. Ngene nggih. Madhep sing halal ak amalan krana nindakno bimuktadha kelawan tuntutane keputusan syahadat kang wis nyekseni hu ing mafal basiratu peningal ati mau. Karena peninggal ati nyekseni lah iki ana unsur-unsur colongan. Akhirnya terus diputusne diputusi kanggo hukum hakim haram. Akhirnya ati muni ya tak panane. Budal madhep. Soale walau lan iku kedua ati maneh aidon padha karo Iqbal madhep, al Iqbal utawi mundur. Mundur. Mundur utawa nyingkur. Mergo apa tarkan krana ninggal lil amali maring tumindak. Tumindak lil ama bimuktadoma kelawan tuntutane keputusan mau syahadat kang nyekseni hu ing mafal basiratu peninggal ati. Jadi lek peninggal ati mutusi haram ati mesti muni nah. Lek dipaksa melayu. Nyingkur mungkur. Mau, gak wani. Ini kaya ceritanya ini kok. Enten yang sing teng juru gua wong telu. Nggih. Wong teng juru gua wong telu gak iso metu kabeh. Mergo pas ngiyup udan-udan ngiyup teng juru gua kok terus ngarep gua longsor. Kaya wong Jogja sing bar longsoran ngoten niku nggih. Ter bendung teng arep gua niku enten watu gedhe pas mendeke teng arep gua. Wes ketutup. Wah niku wong telu terus ndonga dewi-dewi. Enten sing sitok niku mbanggane mergo dheke napa? Bekti wong tuane. Nah, terus ndonga teng ya Allah lek pancen ngamal kula bekti tiyang sepane iki jenengan tampi Gusti. Jenengan bukti akan kawelasan panjenengan. Mugi-mugi gua niki saged mengo. buka tapi urung sedeng diliwati wong. Wis tok ndonga nah ya Allah. Kula niku nggadah guru sing pun kadung janjian lek kurun angon wedhus kula kula upahi paronane. Manak loro ndelalah Gusti niku sing sitok kula ingoni sing sitok kan ngingoni piyambake lan ndelalah dereng kula wehne opahe niku piyambake pun kesah. Durune niku kesah mboten teko-teko sampai berpuluh-puluh tahun. Lah amanat wedhus sing bagiane buruh kula niku kula dhewekne. Akhirnya kula nggih ngopahi wong genten keng anake niku sampai kula tukono suket tukone tanah kurang-kurang ngombo niku krana anakane opahi buruh kula mboten kula utek-utek. Akhirnya pun pinten puluh-puluh tahun tiange dugi kula tuntun iki lho bandramu. Wis ditampa akhire jambake seneng nek pancen kejujuran kula mboten ngutek-utek bandane buruh kula niki panjenengan anggap soleh. Saman bukti nek Gusti kawelasan panjenengan. Saman buka gua niki, akhire buka siti gradak. Teng panggah urung sedeng. Lho, sing terakhir ndonga. Gusti. Kula niku gadah misanan. Ndek dieling-eling ra ndonga malah apik. Dia tahu maksiat malah langsung diling-iling. Kalau ini tidak ada misanan, wayu Gusti. Ayu, pinter. Tapi melarat. Nah, suatu ketika ini, ya mbak ini, kali Pak Lek pula, dikengken marani pula, mereka pas peceklek, Pak Lek buat duit-duit, butuh nempur, buat nenten duit lah. Ponakane, anaknya Pak Lek pula ini, anake Pak Lek kula mara teng omah kula. Mara teng omah kula njaluk bantuan. Jagung. Lah kula janjani tak bantu, tapi syaratte aku butuh apa ae, kowe kudu gelem. Nggih Mas, nggih Mas. Wes. Dudu saiki yo padha kowe butuh saiki to. Nggih, lah aku butuhku yo saiki yo. Butuh napa to? Ayo ning kamar aku pijeti. Bener dipijeti tenan. Aja sing dhuwur ah mengisor sithik. Mengisor sithik. Bungsa wis mengisor. Aja sing kono palike. Wagre manung sing wedok niki nangis, Mas sadar Mas. Kula mboten napa-napa terus terang kula niki lek soal ngeten-ngeten iki jenenge kula wong nggih enggak ada syahwat, enggak ada kepinginan, tapi kula niki wedi Gusti Allah. Muni wedi Gusti Allah wonten niku lho nggih. Niku kale Allah dibuka. Ngoten. Jur ketok jiji lakon sing kaya ngoten niku. Pun akhire piambek mencolot kancane wis lek pek-pekan jagunge wis pokoke kono ning gudang pek pisan. Kula akhire minggat isin balik teng palek kula. Lah, Gusti, lek angsal kula minggat ngindari maksiat niku panjenengan sanggep sae, Gusti. Nggih, sampean buka ning gua niku. Wah, tenang akhirnya tuh gelodong buka lah. Sing dikek contoh apa? Ternyata senajan wis dituki teng ngarep ae. Ibarate cara wong ngengek karek plunge. Ya wis dibuka ngene iki jero nang saya sembarang wis dibuka lek ngengeke karek blung-blung-blung ngoten mawon. Lho, kok moro-moro kuat ngempet. Nangel lagi wong kebelet. Lho, sampean bayang deh, kebelet WC wis dibuka sembarang wis dicoploki kok terus ndadak ilang keblete terus rasi do metu niku lek mboten wonten faktor liya sing kuat mboten saged ngene lho katon jenengan menawa pas ning pokoke jaman biyen lak mboten wonten WC ne to pokoke teng kali ta WC terpanjang di dunia lak kali niku. WC terpanjang di dunia itu udah berantas mulai teko Malang sampai teko Surabaya itu udah di WC kabeh. WC terpanjang itu. Dan itu non sewu. Kok moro-moro pas pun ajeng dodok teng gisi kali wonten ulo mangat-mangat ngono kaya mau jek arep ngene. Bagi para dhuwadaan ora sida ngene. Iya nggih. Kenging napa tiang niku wau kok saged cerita Padahal ya wis ning jero kamar, ya wis dikunci. Kok moro-moro ming krung kula wedi Gusti Allah lho, sing wedok mek muni ngono tok lho. Kok moro ndek iso wedi. Mergo kebuka. Betul lho nggih. Mergo lafal Allah sing dionekne wong wedok niku wau cahaya. Betul nggih, nalika cahaya ketok. Basirae blok lek ngene iki kaya ula mangap-mangap. Ngoten? Akhirnya mutus nih, iki aku kudu ibar, kudu ninggari, ya layu. Ini aku pun jelas nih. Jadi lah, kalau panjenengan pas maksiat, itu mesti pas faktor awalnya mungkin nure gak ana. Kenapa nur gak ana? Mergo sampean tutupi dhewe nganggo kemaksiatan liyane. Kemaksiatan sing sak liyane mungkin sampean sering goroh. Gorohnya lagi nutupi lah. Lah goroh niku nutupi barang sing sak bener ya. Akhirnya ketutup, kebenaran ketutup sampai goroh ya awake dhewe. Alah, apa-apa ora nek wong roh iki sakjane lak goroh ya awake dhewe. Lah kuwi apa dudu wong? Alah nek sing roh, lah kuwi apa dudu wong sing roh? Dijine pun nutupi awake dhewe ta. Nah, jadi kekafir lak ngoten niku, nutupi awake dhewe. Nah, karena nure ketutup, mripate ati gak iso ndelok. Karena mripate ati gak iso ndelok, madep karo nyingkur padha. Pas ora enek lampu blas, mripat gak iso ndelok, sampean madep teng kaca kali nyingkur kaca lak padha. Iya ta? Padha. Tapi lek pas wadang mripate lepas melek, pas delok ning urung nangus, ngetangan lak budal. Sret ngusapi. Niku wis otomatis. Mula sakjane wong sing duwe kuat tobat menghindari kemaksiatan niku mboten iso namung dituturi tok mboten iso. Kudu nek terus e. Pitutur niku nggih padhang. Tapi senajan padhang lek mripate sing dipadangi gak glemek ya panah peteng. Dong wis jam 8 awan tok turu ning jero kamar. Di kamar ditutup rapat. Ini kaya bengi dikukah, ijo iso mah dikukah, lho jam rolas awan bareng ijo iso. Mereka dianggap, bahwa keputusannya Basirah keliru. Dan ini Basirah yang melek, tapi karena padangnya kurang keliru. Betul nggih? Sing dilaporne Basirah teng ati, teng kolbu keliru. Jadi Basirah, iki ngono ijah iso, mereka isih peteng. Ngono nek ngono iki ngono urung wajib salat zuhur. Padahal iku wis jam 4 sore. Urung zuhur, urung zuhur, jan cuk isu lho, Mak, cuk isu. Dene iku peteng. Dadi mboten iso ngambil keputusan sing tepat antarané ikbal lan idbar. Sing kudu diadepi malah ditinggal, sing kudu ditinggal malah diparani, mergo peteng. Akhirnya nopo kiara sih natap dapat kuais. Gila ni, peteng-peteng kok malah kuai. Akhirnya garis nisar jenggol ni gila. Nuatap dia, aduh, meringis. Jualan dua dapat gula cekelan, cekelannya tampar. Tamparnya pedut, gua siang sirain natap pojokan meja. Aduh, dia pun itu jenggol salah karuan. Umi sah. Angkrik. Pas muni angkrik, delalah kok ana orang-orang mlebu gorokan, klok ngoten lho. Tak karo-karuan, mergo mboten iso ndelok. Wong niku lek kadung peteng nak ora bisa mindale. Elek niku iso ketok apa ya? Iya kadung peteng. Jane ya wis tuwek lho jane. Tapi mbuh kenapa kok iso? Masyaallah, kok iso kok ngono kuwi. Lho apa ta? Ya mbuh pokoke kok ngono kuwi. Yo nunggu ekat lo, padahal yo anak etonggo ni diwir, yijik ciri, yuk mentolo mangan lah. Neteng, nasi koran-koran nak saya nyebut ni macam kata lagi. Ni pun sajane apa faktor orang kok faktor apa nopo? Faktornya faktor peteng. Faktor peteng. Nah peteng kalau gak peteng ni, jatah ya mana? Lek mon jatah nanti terus mudi. Terus saya enam jawa ni. Enam jawa terus lat. Tufrih kat ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika kul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Latufrih ojum bungahaken kaeng siropo ato-ato to'at. Nek kowe to'at ojum bungah. No. Jadi dikwingin ini kok lek to'at kan bungah. Ini terus balik malah jadi ralek bungah. Yo, bungah dalam posisi apa? Ini mungkin diterus nih. Ojum bungahaken kaeng siropo ato-ato to'at. Le bunga mang merkoli anaha krono sak temene taat iku baru zat muncul tampil apa taat mingka saking sira aja bunga kowe taat sing muncul sangka kowe aja bunga lek kowe dhewe rumangsa iki taat aku sing berjuang aja bunga lek kowe ngono kuwi atimu nek sampe atimu dhewe rumangsa iki taat metune kok olehku berusaha olehku hati-hati oleh aku ngaji jol cilik oleh aku ngene mulane jur muncul taat ngene iki lek kesimpulane atimu ngono aja bingah. Ngerti lho maknane niku. Tapi piye wafra bunga sapa sira? Biha kelawan taat. Di anna karena sak temene taat iku baro zat muncul apa taat minallahi sangka Allah ilaika. Muncul marang sira. Jadi lek kowe bungah krana dotong-dotong, Gusti niki taat kula aturke sampean, susah kowe. Wong presiden nek digawakno sapi serakit. Niki Pak Presiden sapi kula, niki malah ngerepoti presiden. Wong arep kok nimpal presidenmu. Satu lagi, padahal rumangsane sampean, sapi serakit wis pol-polan. Rumang sana sampean, ngibadah sakulan poso is pol-polan. Aku saiki bendino sedino turu rong jam lho pak, temennya lho. Maka jan alhamdulillah tahun ini gaya ini muni alhamdulillah, tapi maknanya aku wis iso ngene lah. Lek ngono modele susah apa ya? Aja bunga. Mereka ternyata nafsu muji angah-angah ngaku-ngaku perkara kowe gak melok duwe. Perkara sing kowe sakjane gak melok duwe, mbok akoni lho mriku susah. Anak montor menguk-menguk parkir di ngarep omahu padahal montornya wong. Terus kue nak bunga ngaku-ngaku. Ini montorku. Nek hatimu cek di penganggap ngono susah. Dua hati kok goblok men. Yolah sing duwe gak ning kono. Sing duwe ning kono. Gak delok sing duwe ning terus sing tahe tuwek kancane teko. Montore sapa Mas? Mondar kon. Iki titilah sing duwe ra isin. Gela. Kuwi salah kos. Iso ngono. Ki dipanjeng Gusti Allah. Lagi ku duwe isin. Dhewe ora isin, susah lek kowe gak duwe isin. Dhewe tergeton apa cuma ngene sing duwe aku kok ngaku lek iki montor kula kok kudu di ngoten. Lha ngono lho ya. Lah iki ora lene sing bunga sing kedua bunga. Nek kowe taat mergo li annaha barzat minallahi ilaika. Mergo taat kuwi hadiah saka Allah sing muncul jer diwehna kowe. Jadi taat iki hadiah. Karena hadiah senajan cilik alhamdulillah. Atase lambe bosok ngene kok ijek iso muni Allah matur nuwun Gusti ijek parang muni. Ngoten lho. Aja kalah muni Allah. Aja ngono. Hadiah kok ngene bos. Ora anger wong oleh muni Allah. Nyatane sing akeh munine ora Allah. Nggih lho nggih. Lah kok aku dikasih kesempatan. Sing kancaku ora kok aku diparingi. Sing kancaku kono do turu esuk turu kabeh aku kok melek dhewe. Alhamdulillah. Ya iki temenan alhamdulillah. Mergo napa? Pemandangannya bukan saya sudah enggak, Allah memberi amal pada saya sehingga amal itu tampil pada saya. Men? Gini kok waktu galen niku alhamdulillah kok yo enek motor di pasarane aku. Ngoten lho nggih. Dadi malih lek riyo-riyo aku iso nganggo. Alhamdulillah. Lha kok motor kok motorku coba udah nek. Wala, ora belok duwe kaya coba tetek, lek bret. Wong bret kok ora melok nambah sing duwe kok bingung. Ora melok duwe bret kok ben lho. Lah telah. Itu lho wong ngaku duwe karo duwe tenan iki beda. Duwe tenan lha makane sing duwe tenan namung Gusti Allah. Awak dhewe ora melok duwe. Lah dene ora melok duwe kok dipasrahi, dikake wewenang. Alhamdulillah. Lah nek rupa bondo, rupa ngamal ya ngoten. Iya aku ora berjasa. Aku ki mek dadi tampilan jasane Allah. Awakku iki dadi tampilan rukuk saka kudrohe Gusti. Jane aku gak iso rukuk. Nek kok iso nekuk ngene iki sing nekukno Gusti Allah. Wong nyatane sing liyane kanca kuwi kok ora iso nekuk kok. Gila ge, akeh sing ora iso nekuk to ge. Degek mawon. Lah iki kok iki iso nekuk ngoten lho ge. Niku kul niki mundur saking Al-Qur'an kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un kul ngucap sapa sira bi fadlillahi kelawan anugrahe Allah wa bi rahmatihi lan kelawan kawelasane Allah mergo anugrahe mergo welase aku iso salat dan fa bidzalika falyafrahu dengan cara itulah falyafrahu mengko padha bunga sapa wong mukmin. Jadi bunga ngamal ku ora kok. Wah, aku ngamalku wis akeh ora. Bunga ngamal mergo diparingi ngamal dening Gusti Allah. Wah, nek gelem ngono piye? Wa utawi anugrah sangka Allah kuwi mal iku khairun luwih bagus mumati limbang saking ikhtiar usahamu sing tumpuk-tumpuk ya jemaah nak kang padha ngumpul sapa makhluk wong mukmin. Wah badung ngelumpuk no tenaga ben iso ngamal tiba-tiba gagal iya tak? Lalu terus dihakoni gak terus jadi gagal gak ditompo ya, ini orang lapa-lapa orang anak ngamal teko ya karena tak tompo alhamdulillah ini dulu potonganku buduku ngene ini jadi gak pantas aku iso ngamal orang aku di cilik mondok ratu tok akik tengah-tengah ngaji takrib ayo sekon mulai bapak kon macul. Aku alhamdulillah karo Gusti Allah diparingi saiki iso wiridan. Iso ngerti Allah, iso melu ngaji hikam, iso ngene iki iso nampa. Alhamdulillah. Lah aku dhewe sing metenteng ora iso. Lha ngene lagi. Ya marane lek senenge niki krana niku dari Allah kepada saya, aku seneng. Tapi lek saya punya pengakuan dari saya untuk Allah wale. Konslet. Ya, ngeten. Konslet. Gila-gila. Wah, kita itu. Gua sapi serakit di goni-goni Gustur. Masanya Gustur bau lah yang nampak sapi serakit. Orang-orang lek sapi serakit itu bantuan kokono. Gede termasuk kelompok IDT. Oleh bantuan sapi serakit, udah kita itu. Harap juga warna-warna. Iru. Wale. Nah, ngene niki, nuwun sewu niki lakon ati lho, nggih. Lakon ati ora kok terus ala lek ora usah ngamal ora usah ngamal iku lak sampean akhire sampean ngakoni neh lah. Sing mutusi gak ngamal sinten? Ya malah awake dhewe neh lho, berarti lak lek gak ngamal sing tanggung jawab kowe. Lah digiyanden ya malah mesine kudune mbok tompo kok gak mbok tompo. Lah kan ngoten. Iki kudune mbok tampa, lek gak mbok tampa lek gandeng kowe lek kan ngoten. Sing mutusi gak ngamal sampeyan kok. Lah kecuali lek krana sing mutusi gak ngamal niku Allah. Jur sampeyan getun ya Allah. Krana usume pandum salat, aku turu wae malah gak didumi salat aku. Getun. Getune mergo apa rumangsa gak direken Gusti Allah. Ora getun aku ora salat. Memang pikir lah malah tu suaru kau man suargo lu hari kau pada hal itu bunah jadi gula ni yang penting wang bunah ni gua rakok krono lu gua pertarungan lagi wala jombang ni sak derengi pertarungan elek ape ni gua menang mergo oleh bantuan sangka Gusti Allah sing iso kul ngamal ape lah lepas ngamal ape Aja kemlelet kuwi aja kowe sing wandep negulne. Sakjane sing ngegulit panggah Gusti Allah ngoten lho nggih. Lek sakit ngoten insyaallah nggih stabil terus. Dadi wong apik ora kemlelet. Dadi wong elek ora cilik ati. Panggah duwe harapan marek nyedhek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah sing selalu bungah krana diparingi anugerah kesaenan saking Allah sing atine susah krana supe lali krana sering ngaku-ngaku ngamal sae sangko awake dhewe. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وصلى مرض الله تبارك على صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن بيت الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أخر كلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.